Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat 39 dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lau ya'lamul lazina kafaru hina la yakuffuna an wujuhimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun. Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak akan meminta disegerakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa manusia melawan Tuhan? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kalaulah seseorang bertemu dengan wanita yang sangat cantik, usianya sangat muda, dan dia dihadapkan dengan wanita itu dan dikatakan, engkau boleh menikmatiku, tapi setelah ini kamu akan dibakar dengan api yang telah dipersiapkan di sampingmu. Maka apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi? Lebih baik saya tidak berhubungan denganmu daripada saya harus masuk ke dalam api yang akan membakar diri saya. Kemaksiatan dilakukan karena kita lupa pada siksa neraka yang begitu pedih. Ketaatan yang sering kita tunda dan malas untuk kita lakukan karena tidak tergambar di pola pikir kita bagaimana bahagianya berada di surga, taman kebahagiaan. Maka ayat 39 ini mengatakan kepada kita, kenapa orang menjadi kafir? Karena dia tidak tahu betapa neraka itu begitu pedihnya. Kenapa manusia melawan Tuhan? Karena dia tidak tahu bagaimana siksa neraka yang akan membakar wajah dan punggungnya. Kenapa manusia melakukan kejahatan, bertindak amoral, yang sebenarnya mereka telah melawan sanubari dan nuraninya? Karena mereka merasa bahwa masih banyak penolong, padahal pada waktu kiamat nanti tidak ada satu orang pun yang dapat menolong dirinya. Inilah ayat 39 di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa berfikirlah sebelum semuanya menjadi sia-sia. Fakir qobla an ta'zima. Berfikirlah sebelum bertindak, berfikirlah sebelum berbuat. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal pikiran. Mereka tidak akan begitu gila-gilaan. Kaum kafir tidak akan begitu gila-gilaan kalau saja mereka mengerti masa depan yang mengerikan untuk mereka itu. Manusia tidak akan mau menjadi kafir. Manusia tidak akan mau menghina Tuhan. Manusia tidak akan mau melakukan kemaksiatan jika mereka tahu masa depan yang mengerikan untuk mereka itu. Api akan mengepung mereka dari segenap penjuru dan tidak akan mungkin dapat pertolongan. Terlebih lagi, satu hari di neraka sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Satu bentuk penyiksaan yang sungguh sangat luar biasa lamanya. Dan kalaulah kita terbakar oleh sepuntung korek api saja tangan kita sudah begitu sakit, terlebih bagaimana kalau api itu membakar wajah kita dan punggung kita serta seluruh tubuh kita, dan ketika itu hangus dia kembali lagi menjadi seperti semula dan hangus lagi begitu selama 50 ribu tahun. Nauzubillah min zalik. Untuk itu di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, untuk mengkaji lebih jauh bagaimana ayat 39 dari surah Al-Anbiya ini menjelaskan agar manusia tidak menyesal kemudian. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji itu mulai dengan harfun atau huruf lau. Lau ini artinya jika seandainya. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan yang mana mereka itu tidak akan tahu, orang-orang kafir ini, bagaimana di neraka kian kelak. Makanya Allah beritahu melalui firman, yang mana dengan firman Allah ini mudah-mudahan orang tidak ragu lagi bagaimana sifatnya siksa neraka tersebut. Salah satu siksa neraka itu yaitu kata Allah dalam firman-Nya, la yakufuna an wujuhihim nar. Artinya mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah mereka. Itu adalah menunjukkan kepada kehinaan pada mereka. Kenapa? Karena semasa di dunia mereka merasakan itu tidak ada, tidak mereka yakini. Tapi ketika di akhirat kelak nanti Allah katakan, mereka tidak akan mampu mengelakkan lagi api neraka itu dari wajah mereka. Itu adalah menunjukkan kehinaan yang sangat mendalam pada diri mereka. Kenapa kehinaan? Karena dulu semasa di dunia mereka telah memperolok-olok orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Karena mereka di dunia selalu mengejek orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang mereka dapatkan, wala an zuhurihim wala hum yunsarun. Punggung mereka, an zuhurihim, punggung mereka juga akan kena dengan api neraka, sedang mereka tidak dapat pula mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena api mendatangi mereka dari segala penjuru, tidak ada yang dapat menolong mereka atau yang dapat menyelamatkan mereka darinya. Ini juga adalah merupakan ketetapan sunnatullah. Begitu saja, Nang. Ya, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 39 ini berisikan sesal kemudian tiada berguna. Mumpung masih hidup di dunia ini, mumpung masih diberi Allah nyawa di kandung badan, mumpung masih bisa melakukan kebaikan, mumpung masih diberi kesempatan untuk beriman kepada Allah, mumpung masih diberi kesempatan untuk bertaubat, mumpung masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah, lakukanlah kebaikan, jauhkanlah keburukan, dekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena kita tahu sesal kemudian tiada berguna. Karena kita tahu bahwa neraka adalah tempat yang paling buruk, tujuan akhir yang paling menderita. Last destination, it's very dangerous. Tujuan akhir yang paling berbahaya. Di sisi lain, lakukanlah kebaikan karena kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Ada surga yang menanti kita. Ada tujuan yang jelas yang dibawa oleh Islam, yaitu surga Jannatun Na'im. Fasilitas yang tidak pernah terbayang oleh manusia, yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia, yang tidak pernah terlihat oleh manusia, yang tidak pernah terdengar oleh manusia, yang tidak pernah terucap oleh manusia. Satu kesempatan emas di dunia ini untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan, untuk beriman dan menjauhi kekafiran, untuk bertaubat dan menjauhi kemalasan. Sesal kemudian tiada guna, sesal kemudian tiada guna. Inilah yang dapat kita sampaikan di ayat 39 ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur yang panjang dan Allah memberikan kita kesempatan untuk beriman dan beramal soleh. Khairun khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kita panjang umur, baik amalnya. Seburuk-buruk kita panjang umur, buruk amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang panjang umur, baik amalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.